إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله جمع صلاة عيد الفطر رحمنا الله وإياكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد روى الإمام أبو داود والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال ما هذان اليومان قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر Telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Beliau mendapati mereka memiliki dua hari yang mereka gunakan untuk bersenang-senang dan berbahagia, bermain dan bersendagurau padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hari apakah dua hari ini?" Mereka menjawab, "Dua hari yang dahulu kami di zaman jahiliyah jadikan sebagai hari untuk bersenang-senang dan berbahagia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ganti untuk keduanya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri." Kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Hari ini hari raya, hari Id. Hari di mana muslimin muslimat berbahagia dengan kemudahan iman, kemudahan Islam, kemudian taufik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan semuanya diterima oleh Allah tabaraka wa taala untuk kemudian menjadi bekal di akhirah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanyalah amalan-amalan kalian akan diganjar secara sempurna nanti pada hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah menjadi putih berseri karena melihat balasan yang baik di sisi Allah, dan pada hari itu pula wajah-wajah menjadi hitam dan gelap karena mereka menuai hasil dari akibat perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bergembira dengan sesuatu yang berkaitan dengan keridhaan Allah, ini diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Nabi, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, yakni Islam dan Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka kaum muslimin muslimat berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, karena nikmat Islam, nikmat Quran sebagai aturan dan bimbingan hidup melebihi nikmat segalanya, melebihi nikmat yang lain apapun itu bentuknya. Khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari puing-puing dunia. Kaum muslimin muslimat rahimanallahu wa iyyakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk bahagia dan merasa puas dengan dunia yang melalaikan dari akhirah. Allah katakan tentang mereka kufar, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka orang-orang kafir berbahagia dengan penghasilan atau bernikmat-nikmat dunia yang mereka dapat, sehingga membuat mereka lupa dan lalai dari negeri akhirah. Dan tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali hanya sedikit dan cepat berlalu. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Itu semua adalah azab karena kalian orang kafir di dunia merasa bangga dengan kemaksiatan, merasa senang dengan dunia yang Allah berikan kepada kalian, sehingga kalian lalai dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian tamrahun, karena dahulu di dunia kalian melampaui batas pada kegembiraan kalian. Ibadallah, berbeda dengan kaum muslim dan muslimat senang dan bahagia karena telah selesai mengerjakan amal saleh, semoga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lissa'imi farhatan, untuk orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftar fariha bi fitri, di dunia ketika fitri, ketika berbuka, mereka senang dengan kenikmatan tersebut. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, dan apabila besok bertemu Allah, bangga dan senang. Dahulu di dunia termasuk orang-orang yang suam, orang-orang yang mau berpuasa, orang-orang yang mau salat, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Qarun, sebagai salah satu contoh orang yang melampaui batas dalam kebahagiaannya. Allah katakan, la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin, jangan engkau berbahagia berlebihan, membuat engkau lalai dari akhirah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang bergembira berlebihan seperti Qarun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lebih bersemangat lagi untuk menjalankan Islam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demi Allah, tidak ada kebaikan kecuali pada agama Islam. Tidak akan mulia seseorang kecuali ketika mereka tunduk dan patuh pada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri dan daerah mau beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan Islamnya dengan sungguh-sungguh, pasti kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Namun sayang, banyak dari mereka yang kadzabu, justru mendustakan dan bermaksiat kepada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun azab mereka dengan sebab perbuatan mereka dahulu di dunia. Ibadallah, marilah kita senang dan berbahagia dengan nikmatul Quran, والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. Dan mereka orang-orang yang berbahagia dengan apa yang diturunkan kepada mereka, sehingga wajib bagi setiap muslim muslimah berbahagia dan meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Qur'an adalah aturan hidup yang mengangkat mereka dari kenistaan, mengangkat mereka dari kegelapan menuju kebahagiaan yang tidak hanya di dunia namun abadal abad. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita teruskan semangat bertauhid, semangat menunaikan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Dan marilah kita jauhkan diri kita dan keluarga kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah sumber dari semua kecelakaan, semua musibah. Al-Imam Ibn Majah Al-Qazwini rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kuntu 10 rahtin minal muhajirin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina biwajhi." Dahulu aku adalah orang yang ke-10 dari 10 orang dari muhajirin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menghadap kepada kami dan mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai sahabat-sahabat muhajirin, khamsu khisalun a'udzu billah an tudrikuhun." 5 hal yang aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian menemuinya. "Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qat hatta a'lanu biha illa btulu bittawa'ini wal awja' allati lam takun ma'rufatan fi aslafihim alladhi namadaw." Tidaklah nampak fahisyah, kekejian pada satu kaum sampai mereka melakukannya terang-terangan, sampai pasti turun wabah, turun taun, turun penyakit yang merata, penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenal oleh orang-orang terdahulu. Naam, ini semua adalah akibat dari dosa manusia. Maka mari kita jauhkan diri kita dan keluarga kita dari setiap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila akhiril hadis disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dari orang yang tidak mau zakat, dari orang yang melanggar janji, dari orang yang tidak mau menggunakan syarat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berhukum, semuanya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa itu semua mengakibatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, saya arahkan nasihat saya untuk ummahat, banyak-banyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman ibn Auf meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, "wa shamat syahraha," dan berpuasa di bulan Ramadan, "wa hasanat farjaha aw wa hafizat farjaha," dan menjaga kehormatannya, "wa ata'at ba'laha," dan mentaati suaminya, "qilalaha," akan dikatakan kepadanya, "udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syitti," silahkan engkau masuk ke dalam pintu surga dari arah yang engkau sukai. Maka tingkatkan ketakwaan kalian ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, dan perbanyaklah sedekah sebagaimana mereka sahabiyat istri-istri Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, gemar bersedekah, karena dengan sedekah akan menyelamatkan seseorang dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah, mentaati suami, Demikian pula membantu suami untuk mentarbiyah anak-anaknya, generasi kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan untuk negeri kita ini, memberi taufik wal hidayah kepada kaum muslimin, muslimat dimanapun mereka berada. Demikian pula memberikan taufik kepada pemerintahnya, memberikan taufik kepada rakyat-rakyatnya. Demikian pula mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi kekokohan, hidayah wa taufik untuk melanjutkan kebaikan tersebut sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.